camiseta. الفتح الله لك سيدي لقد بنا شفينا ورضينا محمد المستنى وعبده واصحابه وسائر المسلمين وعباد الله الصالحين ثم رواه بين ومسلمين ومعلمين ومعلمين ثم رواه بين المسلمين ومعلمين صلى الله عليه وسلم lanjutan wal maqalatu wa isruna wa kanu man qablana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darin amin. Wa kanu lan wis ana sapa wong akeh man rupane wong koblana kang sadurunge kita jadi untuk wa kanu man koblana sesungguhnya kalau dilihat dari sisi nahwunya ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat ya yang pertama tadi wa kanu isimnya kana adalah dhamir wawu. Kemudian man itu jadi badal. Tapi boleh ada pendapat yang mengatakan wa kanu man. Man itu jadi isimnya kanu. Sama dengan akaluni al-garohitu sama dengan itu. Tapi di sini yang paling bagus itu memang wa kanu man kublana, man dijadikan badal daripada wawu. Wa kanu lan misalnya sapa wong akeh rupane man wong kublana kang ana sing sadurunge kita. Minal umami saking pira-pira umat. Iku ya tawasuna podo wasiat sapa wong ae tegese yusi wasiat sapa ba'du sebagian umat ba'dhon ing sebagian kang liya oleh wasiat bitala fi khisolin kelawan telu piro-piro perkoro. Kalau gitu bitala fi ba itu muta'alliqun bi yatawasuna wa yatawayukat wayataka tabuna datanya itu ya wayataka tabuna lan podo nulis biha kelawan salah sufi solim ayat kese yursilu ngirim sopo ba'duhum sebagian umat alkitab bata ing tulisan bitilka kelawan itu rupane asal hasil telung perkoro ila ba'din maring liyane faman moko telafal man iku badalun dadi badal apa man min ismikana saking isimikana kamu isimnya wawu itu isine telu man utawi sapane wong iku amila ngamal sapa man sayiat ing suwiji-wiji minal a'mali saking piro-piro amal li akhiratihi kanggo akhirat iman kafa mongko nyukupake hu iman sapa Allah Gusti Allah nyukupake amro dinihi ing perkara dunia agamane wa dunia ulan perkara dunyane. Jadi kalau orang itu berbuat untuk akhirat maka Allah mencukupkan dua hal sekaligus. Agamane ya dicukupi, donyane ya dicukupi. Oleh karena itu orang itu berbuat juga harus cerdas kan itu kan. Kalau orang itu berbuat tidak berpikir, yang penting berbuat, ya secara politis rugi. Contohnya apa? Orang kerja, ya sudah barang tentu orang kerja yang mencari uang kan itu kan. Tetapi kalau dia itu tidak niatan apa-apa, ya nanti juga anda hanya dapatkan uang saja. Tapi kalau niatnya itu niat akhirat, dengan kerja ini sebagai wasilah untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan rezeki yang halal ini sebagai instrumen untuk bisa kuat melakukan, melaksanakan perintah Allah. Nah, dengan demikian maka agamanya ini tercukupi, dunianya pun juga tercukupi. Tapi kalau orang itu kerja, agar kerja, mencari uang, agar kaya, agar tercukupi semua kebutuhannya, ya akhirnya ya itu saja yang kena. Agamanya tidak mendapatkan porsi sedikit pun. Maka saya katakan, kalau begitu orang Islam itu memang harus cerdas. Ini masuk kategori al-kayyis man amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang berbuat yang kepentingannya juga termasuk kepentingan setelah mati. Ayat kesefa huwa mongko utawi man iku fi hibdillahi ta'ala ing dalem penjagaannya Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi ing dalem sekabiani keadaan iman. Jadi terurus semuanya. Wa man lan utawi sapane wong iku ahsana gawe bagus sapa man sarira tau ing atine man ain tegese domiro wabi kedalaman atine man ahsana moko gawe bagus sapa Allah Gusti Allah alamnya tahu ing doriman. Jadi kalau orang itu hatinya itu yang bagus, maka lahiriahnya dia dibuat bagus. Makanya kan ada syair ini. Wa malam yadnas irduhu bilumi fakullu ridain yang tadi jamilu. Barang siapa yang jiwanya itu tidak dikotori dengan kotoran, maka seluruh pakaian yang dia kenakan itu menjadi indah. Orang menganggap bagus. Sekalipun pakaian itu pakaian yang tidak mahal, karena orangnya itu dianggap orang yang bagus, maka pakaian yang tidak mahal itu dianggap bagus juga. Sebaliknya, kalau orang itu sekali memakai pakaian mahal, tetapi kadung orang yang sudah dipakai dibenci karena perangainya yang jahat, semahal apapun pakaian yang menempel pada orang itu tidak akan diperhitungkan orang. Karena apa? Orang sudah a priori. Lihat kadung a priori gak seneng, ya sembarangnya gak seneng. Sak kupulu-kupulu, sak pakai-pakaiannya tetap melek-melek gak disenengi. Ini wa malam ya denas minan lumi irduhu ya. Wa malam ya denas minan lumi irduhu, barang siapa yang tidak terkotori minan lumi daripada cacat apa irduhu perangainya, fakulu ridain, maka seluruh pakaian yang tadi yang dia kenakan itu jamilu, jadi indah. Indah. Kalau orang Jawa mengatakan wong pantesan niku lahir kalungan usus. Ya enggak tahu itu ilmu khusus itu enggak tahu, tapi kalau ilmu Islam itu orang pantesan yang punya akhlaknya api. Nah, akhlaknya api pantesan. Karena senang dan tidak senang itu rata-rata kaitannya adalah dengan masalah ini, masalah jiwa. Coba kita kan sering ya melihat orang kadang-kadang orang itu sudah tidak kita kenal, ya. Orang itu enggak pernah salah kepada kita, enggak pernah berdengganggu pada kita, tapi rasanya awak enak, kayak enak, enggak seneng. Itu kan ada seperti itu. Itu ada apa? Ada unsur apa? Ada faktor apa? Saya kira semua orang juga pernah merasakan dalam demikian itu. Ya, itu juga sering, kadang-kadang ada orang itu, aduh enggak pas dengan orang itu, kok enggak seneng, gampangnya kasari enggak seneng. Padahal diteliti-teliti, orang ini loh enggak tahu nyakiti saya. Saya juga enggak pernah ketemu. Sekalipun taruhlah itu ketemu, tapi saya enggak pernah bergaul, tidak pernah, orang itu enggak pernah salah kepada saya. Mengapa hati itu kok selalu enggak senang kepada orang itu, ada apa? Yang jelek itu apa saya, apa dia? Itu mesti ada yang kosret, pasti itu ada yang kosret itu. Ada sesuatu yang tidak benar. Nah, ini kaitannya dengan begini ini. Jadi kalau orang sudah agamanya, kalau batinnya itu terjaga, maka lahiriahnya itu juga terjaga. Kalau batinnya itu baik, lahiriahnya jadi baik. Tangan ini akan berbuat yang baik manakala memang pikiran kita baik, hati kita baik. Bahkan bukan hanyalah anggota badan kita. Pulpen saudara ini akan jadi baik karena apa? Karena dipegang oleh santri. Coba lihat kalau ngomong segini itu buat togel. Geng ramal ini semuanya. Iya enggak? Itu kan memang kan jelas sesungguhnya. Pulpen itu karena dipegang santri itu geng ngaji. Tapi lah digawe dicekel dengan itu tombol togel itu geng ramal. Karena apa? Faktor hati ini sangat menentukan. Makanya gampang sekali kalau kita ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang yang baik, ya hatinya yang diperbaiki. Pusatnya itu di hati itu, hati kita itu harus kita jaga. Jangan sampai terganggu. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Kita akan menjadi rugi sekali. Fadzohiru mongko utai kang dohir iku yang dulu nudu ake opo dohir alal batini ingatasi kang batin. Nah, kalau begitu maka ketika batinnya itu membuat yang lahir jadi indah, maka penting sekali ketika kita ingin memperbaiki batin kita juga menggunakan teori-teori bagaimana caranya kita memperbaiki batin itu melalui yang lahiriah. Jadi merupakan teori yang berkebalikan. Jadi kalau tadi pertama, orang itu kalau batinnya baik, maka lahiriahnya kan baik kan gitu kan ya. Kemudian di sini katakan, kalau begitu adzohir kebaikan yang lahir ini menunjukkan kebaikan batin. Dalam sisi upaya, tentu yang paling afdol itu memperbaiki batin. Tapi terkadang memperbaiki batin kan juga sulit. Maka kalau begitu, karena sulitnya itu kita bisa mengambil langkah dari memperbaiki yang lahir. Istilahnya ilmu pengetahuan itu ada teori deduktif, ada teori induktif itu. Sama dengan itu. Kalau yang berangkat dari yang batiniah itu enggak bisa, ya berangkat dari yang lahiriah. Makanya kemarin-kemarin saya sampaikan, kita itu kalau umpamanya ibadah dengan pakaian kita yang paling bagus, itu mesti akan berbeda rasanya ketika kita memakai pakaian yang biasa-biasa. Akan berbeda sekali. Coba saudara wis datang dari bepergian atau datang dari kuliah keringetan gobios, pakaiannya gak ganti dulu kemudian langsung sholat semuanya. Akan beda ketika saudara datang mandi pakaian yang paling bersih dipakai necis, pakai serban, disemprot longo wangi menghadap ke kiblat, itu akan lain kan itu kan. Akan lain dan itu berpengaruh kepada ini mindset kita berpikir akan berbeda. Makanya saya katakan kalau yang dari batin yang nggak bisa, ya dicoba yang dari lahir ya. Karena yang batinnya itu memang ya sangat sulit, sekalipun memang harus diupayakan. Kalau kita gak bisa memperbaiki yang lahiriah dari yang batin dari batin, memperbaiki yang batinnya dari yang lahir, dengan catatan ya kita memiliki nutu itu begini. Kalau kita tidak bisa berbuat yang baik, minimal jangan berbuat jelek. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hati kita, minimal hati kita jangan dikotori. Kan gitu kan? Kita tidak bisa berbuat menolong orang, maka jangan menyakiti orang. Minimal itu. Ini mutu ya, mutu kita mesti seperti itu. Kalau saya gitu, kalau saya tidak bisa berbuat baik, maka minimal saya tidak berbuat jelek. Semaksimal kemampuan saya, intinya harus begitu, ada upaya terus. Nah tadi itu kalau umpamanya lahiriah kita yang kita benahi dalam rangka membenahi yang batiniah, dikarenakan metode membenahi batiniah ini kita kesulitan, minimal batiniah ini jangan kita kotori, sementara lahiriah kita perbaiki. Jadi sinergis gitu. Jangan kemudian lahiriahnya kita perbaiki, batiniahnya kita biarkan begitu saja, akan jadi sombong. Oleh karena itu banyak sekali orang yang hatinya semakin jelek lantaran yang lahiriah itu semakin baik. Sombong jadinya. Pakaiane digawe angkuh karena mahal. Mlaku tok siji. Karena bajunya bagus, bajunya baru, mahal, mlakune tok siji kok biasa. Ya kan gitu kan banyak. Ya karena tadi itu tidak sinergis antara yang batiniah dan lahiriah dalam sisi upaya itu. Maka penting kalau gitu, cerdasnya kan penting begitu. Ini yang sering saya sampaikan, kita harus menjadi orang yang cerdas dalam menata perilaku kita. Waman lan utawi sapane wong iku aslaha bagusi sapa wong maing barang bainahu kang antarane man wa bainallahi lan antarane manungsa lan antarane Gusti Allah bi an amila kelawan yen to amal sapa man amalan ing amal suci kholison hali ikhlas minar riya'i saking riya wal ujubilan ujub wa tasmi'i lan tasmi' sum'a. Jadi perbuatane ngomongi ya apa oleh saya dengar ngomong akeh. Kalau sudah bersih dari semuanya, aslahallahu aslaha mongko bagusi sapa Allah Gusti Allah maing barang bainahu antarane dheweke wa bainan nasi lan antarane menungso. Tegese orang itu kalau sudah baik antara dia dengan Allah, dengan betul-betul baik, dengan manusia pasti baik. Jadi gampang saja, orang itu orang soleh bener itu dilihat saja. Perangnya bagus apa enggak, itu aja. Kalau ada orang sekalipun ilmunya banyak, tetapi kepada manusia itu tidak ada sambung. Tidak sambung dalam artian selalu bertikai. Dan dia menjadi orang yang garang. Maka sesungguhnya lahiriah dia dekat dengan Allah itu hanya sekedar lahiriah saja. Karena ini buktinya, normanya ini, kalau orang itu memperbaiki antara dia dengan Allah, dengan ikhlas, dengan benar, pasti semua orang jadi baik. Makanya yang dikatakan ma'ruf itu mesti ukurannya ma'ruf indallah juga ma'ruf indannas. Bukan ma'ruf indannas saja, bukan ma'ruf indallah saja, pasti ma'ruf indallah dan seiring dengan ma'ruf indannas. Faman mongkol kesapani wong iku ahabba nyintai hu ingman sopwa Allah Gusti Allah Ta'ala khali mulur sopwa Allah ahabba mongkol nyintai hu ingman sopwa al-khalku makhluk. Lai Allah uang si akis bonci biar awa-awaan, berarti awain lebih Gusti Allah gurung tepat. Jadi enak ukur ngukur apa itu enak. Kenapa orang itu kok gak senang dengan saya? Ada apa dengan saya? Apakah pada aura saya itu ada aura yang tidak menyenangkan? Kalau ada aura yang gak menyenangkan, berarti ada hubungan saya dengan Allah itu yang masih perlu dibenahi. Jadi namanya muhasabah, ngitung-ngitung awake dhewe, introspeksi, mengevaluasi diri. Makanya sesungguhnya kalau kita mau sibuk dengan mengevaluasi diri, melihat pada pribadi kita sendiri, tidak mungkin orang itu akan ngurusi orang lain, ngerasani orang lain, gak mungkin. Karena apa? Pada dirinya sendiri banyak hal yang perlu dibenahi. Wal makola tulang utai makola al-hadiyata wal-is al-hadiyatu kang siji wal isrunat lan selikur. Ini lan sepuk ronggulu, berarti selikur. An aliyin sangking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karroma wajahu nendikane Sayyidina Ali kun dan yosiro indallahi ono ingasani Gusti Allah khairun nasi, yang bagus-bagus menungso. Jadi kalau kita dalam rangka berurusan dengan Allah, jangan mau kalah dengan yang lain. Ojo gelem kalah mbek wong tuane, ojo gelem kalah mbek gurune, jangan mau kalah dengan kiai, jangan mau kalah dengan siapapun. Di hadapan Allah harus nomor satu. Dan ini dalam rangka memperbaiki pribadi. Oleh karena itu secara syar'i, seperti halnya pada sholat berjamaah, tidak ada yang namanya sholat berjamaah. Oh, di kono kiai ini mau kiai dengan ngantar ngajeng. Kalau santri tak terwengking mawon, enggak ada itu. Siapapun yang datang pertama ya berhak di paling depan. Makanya dalam hal dekat kepada Allah tidak ada harus melebihkan menghormati orang lain pun jenengan maupun sing jadi pangeran kula tak bingung jenengan enggak bisa gitu. Jadi kun indan nasi kun indallahi khairun nas, jadilah kamu di sisi Allah sebaik-baik manusia. Enggak usah mikir derajatnya sapa, tidak usah mikir siapa yang ada di sekitar saya, tidak bisa pikir gitu. Pokoknya sekalipun dengan siapapun, saya adalah orang yang paling baik di hadapan Allah. Tapi nggak boleh seperti, tidak boleh diarahkan ke manusia gitu ya. Ini tujuannya tadi itu konteksnya di hadapan Allah, indallah bukan indannas. Kalau ini pikiran kita kemudian berbelok indannas, ya otomatis jadi sombong itu. Gila aku sih paling cerdas Gusti Allah, dengar pe awak paling bagus dewe, itu berarti sombong. Kenapa? Arahnya diarahkan ke manusia. Tapi kalau arahnya diarahkan kepada Allah, ya Allah kula niki kepingin paling cerdas njenengan. Jadi istilah saya yang kemarin-kemarin ketika saya bicara tentang mahabbah yang diucapkan, yang diteorikan oleh Rabi'atul Adawiyah, yang kemudian ada sauh, ada unsun, ada ridho itu ya. Maka sesungguhnya dalam situasi dan kondisi apapun kita tuh merasa dekat, merasa cinta, merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia karena bersandri dengan Allah dimanapun dan kapanpun. Ya apa caranya supaya uniku, agar supaya kita tidak punya kesempatan untuk maksiat. Ya apa cara, dan itu letak kebahagiaan seseorang. Sakit pun enggak akan terasa kalau sesuai pemakom itu. Kendala apapun akan dihilangkan ketika memang makomnya sudah seperti itu. Ya tentu saja itu teori ini gampang, tetapi lakunya yang tapi kita harus berupaya. Soal mendapatkan berapa persen kan urusan lain gitu. Urusan lain itu. Yang penting bagaimana caranya kita merasa ya GR Gusti Allah. GR gede rumangsa lek awak iki cedhek Gusti Allah. Gede rumangsa lek awak iki bersanding mbek Gusti Allah. Ya memang begitu, wong kita memang enggak tahu. Kita harus meyakini, kita harus GR. Dan itu salah satu cara yang paling mujarab ketika orang itu ingin ketemu dengan Rasulullah. Gak mungkin secara akal, gak mungkin orang itu bisa bermimpi dengan Rasulullah, ketemu Rasulullah. Kalau merindukan Rasulullah saya gak pernah. Coba banyak orang ingin ketemu, ngimpi ketemu Rasulullah, tapi rindu, kangen Rasulullah itu gak ono. Padahal khutbah sak khotib-khotib itu yang ngomongi wa man yastaku gitu ya, sampai rindu nang Rasulullah dengan lisannya. Yang namanya orang kangen itu tidak di lisan, kangen di hati. Wong jenenge wong kangen nile di hati, ketok-ketoken. Pertanyaannya, pernah kita tuh ketok-ketokan Rasulullah? Pernah sampai ketok-ketokan Rasulullah? Itu kalau enggak diupayakan enggak bisa. Ya apa cari yo GR aja rumangsa, enggak apa-apa. Gede rumang sami enggak apa-apa. Hasil enggak gede hasil kok lek kejaran gejolan. Ya lek KGR di menungso. Rumangsa cedhek mbek iku kadirekan padha karo rune ternyata. Padahal di Rasulullah ya bisa itu. Bagian dari ibadah itu. Ya kudu GR, ya apa carane? Itu lebih mujarab daripada doa-doa. Kenapa? Itu sudah masuk kepada lisanul hal. Jadi bukan kemudian doanya itu yang tidak mujarab, tetapi apa yang saya katakan tadi itu termasuk sudah lisanul hal. Sudah tidak lagi minta, tetapi sudah upaya. Kaya uang, ya Allah Gusti, kalau dinten niki jenengan paringi rezeki 20.000. Ndonga to. Ambek wong langsung kerja. Ya Allah, kula jenengan paringi artos kali dosa iku tapi mbek kerja. Cepet ndi kira-kira? Cara akal mesti mbek cepet kerja karena sudah lisan makom. Makanya ulama mengatakan lisanul hal. Ulama menyatakan lisanul hal afdhalu min lisanil maqol. Praktek itu lebih utama daripada ucapan. Ngomong tok gano perbuatan nih ya Pak Po, kan gitu kan masalahnya. Itu ke sana. Kun inda ghoi khairun nas wa kun inda nafsi dan dari siro indan nafsi munggu awak dewi iku saron nasi elek-elek menungso cek gak gumede maksudnya itu cek gak sombong, cek gak ujung, cek gak takabur. Jadi anggap diri sendiri itu orang yang paling jelek, tapi di hadapan Allah harus beryakinan saya yang paling nomor satu. Ya kaya reklam ini kecap, gano kecap nomor luru dengar begitu Allah, gak ada tapi kecap nomor siji. Dan kita di hadapan Allah seperti itu. Tapi di hadapan manusia, saya ini orang yang paling jelek. Itu menyelamatkan itu. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Wa dalika temengkono-mengkono iku kama kala kaya wis ngendikan sapa sayyidi junjungan kita rupane as-syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Pedasasirrawu. Ngendikane idza kita lamun ketemu sapa sira ahad dan ing wong suwiji minan nasi saking menungso ra'aita ningali sapa sira al fadla ing ketu keutamaan lahu keduwe menungso alaika ing atase sira. Jadi kalau melihat orang itu harus melihat dari sisi orang itu lebih hebat dari saya. Orang itu lebih utama, lebih mulia dari saya. Memiliki kelebihan orang itu daripada saya. Coba kalau kita balik, aku lebih hebat daripada orang itu, kan sombong kan? Sombong itu. Itu yang dilakukan iblis. Yang dilakukan iblis ketika di surga mengatakan bahwa ketika para malaikat itu disuruh sujud kepada Sayyidina Adam dan Sayyidina Adam ya. Kemudian para malaikat sujud ila iblisa aba wastakbaro wa kana minad dholimin. Maka iblis itu menolak. Karena apa? Istakbaro, takabur. Merasa kalau iblis itu lebih bagus daripada Adam. Bahkan berhujat mengatakan Adam dibuat dari tanah liat, sedangkan Iblis dibuat dari api berhujan itu. Lupa yang menyuruh siapa? Menyuruh pangeran dan tanah berhujan, ya gak bisa. Lek sing ngomong juragane yo manut to. Gak usah berhujan, gak usah lapo-lapo. Manut. Wayah kan gitu. Nah, makanya tetapi dua-duanya ini antara Adam dan Iblis masing-masing pernah mengalami kesalahan. Kesalahannya Iblis itu diturunkan oleh Allah ke dunia karena kesombongan, pernah disuruh sujud kepada Adam enggak mau, merasa lebih baik yang tinggal. Tetapi Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia dikarenakan memang bukan kesombongan, sebuah kesalahan, yaitu dilarang memakan buah, mendekati buah pudi, malah mendekati kan gitu kan. Akhirnya sama-sama diturunkan. Hanya bedanya sama-sama diturunkan, kemudian Nabi Adam ini ternyata diampuni oleh Allah Ta'ala, Iblis minal mundur. Tidak. Sampai kiamat Iblis tetap seperti itu posisinya, tetap dilaknat. Adam tidak. Kenapa? Unsurnya unsur takabur. Maka di sini terjadilah, kalau begitu melakukan kemaksiatan ya, dengan meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar meninggalkan perintah. Seperti karena apa? Meninggalkan perintah itu seperti Iblis disuruh sujud ditinggal gak gelem, karena apa? Unsurnya takabur, unsurnya sombong. Tapi kalau orang itu melakukan kemaksiatan belum tentu sombong, mungkin karena terpaksa. Barulah umpamanya ada orang mencuri. Orang mencuri itu memang berdosa, tapi terkadang syariat memberikan perlindungan ketika dia terpaksa kan itu kan. Orang makan barang yang haram, makan babi itu berdosa, tetapi terkadang syariat memberikan perlindungan karena memang terpaksa. Oleh karena itu ketika dia itu tobat, istighfar kepada Allah, dia diampuni. Sementara sebuah kesombongan tidak, kayak Iblis itu. Nah dari sini kita bisa memperlebar pikiran kita. Nek ngono ninggal sholat ambil mencuri, kira-kira besar maknya kerjanya. Bayangkan itu. Kita itu kan kalau ngomong mencuri, ngomong misu, koyok diwangi minta indian kan. Padahal ninggal sholat itu ninggal perintah. Ojo-ojo pencuri itu lebih baik daripada kita karena kita itu sering meninggalkan sholat. Makanya di sini nanti ada yang bisa kita tangkap dengan kejadian-kejadian kecil-kecilan itu. Pertama kali kata satu kejadian, kalau kamu melihat manusia, maka kamu harus berpikiran orang itu lebih baik daripada saya. Dan itu kan. Watakulo yang mengucap sama siro, asa menowo-menowo ayakuna yang to ono sopo wong iku inda boy yang dikunti aku itu khairot lebih bagus mini ketimbang insun. Wa arfa'a lan luwih dhuwur apa nih darojatan derajat ini. Kita kan gak tahu. Sedangkan kita itu kadang-kadang ketika ada orang yang tidak kita kenal, kita remehkan. Ada cerita, ada seorang, barulah ini seorang tokoh agama, tapi dia ini cuman saya nama-namanya, tempatnya di mana saya samarkan. Tapi dia ini ada tokoh agama, ada tokoh agama itu duwe gawe mantu, ada kemanten. Karena yang datang di situ ya banyak tokoh-tokoh agama, banyak pejabat dan sebagainya. Yang karena tokoh agama bener dia. Suatu saat ada seorang yang datang. Seorang yang datang ini begitu datang tidak ada yang menghormat sama sekali. Enggak direken. duduk menyendiri akhirnya. Padahal diundang. Hanya yang mengundang itu yang jadi mantai. Bukan tokohnya itu, bukan tokoh yang mengundang tadi itu, yang jadi mantai. Kenal. Maka karena di situ yang diundang pejabat-pejabat sampai pejabat nomor satu di Jakarta. Pokoknya pejabat papan atas Jakarta. Begitu suatu saat ada pejabat papan atas itu keluar dari ruangan, tahu orang yang duduk sendiri tidak ada yang ngereken tadi itu sungkem ceritanya itu. Loh, kok ada jenengan langsung sungkem. Begitu sungkem, tahu sungkem, pejabat-pejabat yang lain tadi itu termasuk tokoh-tokoh agama yang lain itu kaget, langsung gerutuk-gerutuk sungkem semuanya. Padahal tadi itu tidak direken orang itu. Akhirnya pulang, saya diceritani. Yang cerita itu intinya memberikan pembelajaran. Memberikan pembelajaran. Pembelajaran itu begini, orang Islam itu kepada siapapun itu mestinya harus menghormat. Ini kan pas kan? Orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak kita ketahui, siapapun kita harus menghormat. Orang itu loh lebih baik dari kita. Jangan-jangan lebih baik dari kita di hadapan Allah. Mungkin jangan meremehkan orang. Sekalipun iblis yang datang, yang bertamu, mesti yang dihormati. Tuhan Rasulullah itu pernah ditamuni iblis yang dihormati. Kok. Kita kan tidak. Wong isu-isu, wong jaluk, wong ngemis, minta-minta, toko saya dibuka, saya buka berumur pelanin jaluk, kan gitu kan. Jangan-jangan ini adalah kiriman Allah SWT. Makanya kitab Kifayatul Athiyah itu sangat keras mengingatkan kita hati-hati dengan pengemis pertama. Itu langsung di kitab Kifayatul Athiyah itu. Hati-hati dengan pengemis pertama. Karena itu jangan-jangan itu memang orang yang dikirim oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Itu. Kita kan muda, balik-balik komentar terus gak pakai komentar yang kayak kan gitu kan. Lek gak duwe, gak apa-apa, gak memberi, gak ada persoalan. Sing penting ucapannya, perangainya, segala tingkah lakunya tetap harus indah, harus bagus. Nah itu. Ngaji akhlak itu enak, ngaji akhlak itu. Ngelakoni tapi angin, ngelakoni angin. Tapi harus berusaha, harus berusaha. Ngaji-ngaji gini kan bisa menurunkan darah tinggi. Itu darah tinggi ngaji-ngaji koyoknya tinggi. Iya. Jadi cekak stres, cekak streng. Berarti bangannya ngimiwa. Di akuarium menteleng. Ya untung-untung lah si ngimiwa itu santri. Saya bisa, ya Allah pengeran ini hebat bisa nyiptakan no kewan-kewan sing macam-macam koyong ini untung ya. Kan ada kan katanya orang-orang itu ngingu manuk, ngingu iwa, jadi kan gue nurun stres juga nanti penyakit darah tinggi kan ya silakan tidak apa-apa kalau santri sih lumayan kan gitu kan sih dikait-kaitkan dengan tafakur misalnya tapi lek gak ada niatan tafakur ya tuas kesel tuas torok lek ngaji itu kan langsung kalau ngaji begini. Wataku asa ayakuna indomi khairun mi warfa'a derajatan. Fa'in kana lamun ono sapa wong kusohiron cilik. Ini biasanya kita kan meremehkan anak kecil itu coba. Wa in kana sohiron. Kalau orang yang kita temu itu orang kecil. Kulta ngucap sapa sira. Hadza iki iku lam yaksi orang maksiat Allah ing Gusti Allah. Wa ana hali utawi insun iku kot aso itu teman-teman wis maksiat sapa insun fala sakka moko ora mamang ana usah temeni wong cilik iki iku khairu luwih bagus mini ketimbang insun. Lah kan jelas logikanya. Jadi logika kita akan mengatakan bahwa karena kebanyakan orang itu mesti meremehkan anak-anak kecil. Ya temu diremehkan ya diremehno. Ono apa itu dipetaki kan gitu kan. dikongkong ngali, diseneni. Padahal perintahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu, kalau kita ketemu dengan anak kecil, dalam pikiran kita harus mengatakan dia itu sekalipun kecil tetapi tidak maksiat kepada Allah. Sedangkan saya dengan umur yang begitu banyak, maksiat saya kepada Allah itu banyak. Maka tidak ragu lagi kalau dia itu lebih bagus daripada saya. Ini dalam rangka apa? Menformulasikan nilai-nilai husnudzon pada diri kita. Karena husnudzon itu memang harus dilakukan oleh orang Islam. Ojo elektrok, pikirannya ojo elektrok, harus husnudzon seperti itu. Ketika dulu itu saya ngaji di Habib Andre Drus, dulu ketika tahun 83-84 itu mulai tahun 82 itu kalau enggak 81 itu setiap tahun saya ini diajak mengadakan haul akbar. Haul akbar itu bukan haulnya saya berkok diri lagi. Kalau saya berkok diri lagi yang ngekoli banyak gitu. Banyak torekot-torekot kan ngakoli khulnya Syekh Abdul Qadir Jilani kan itu kan. Tetapi madhab kita, ulama madhab kita, imam kita, Imam Syafi'i, itu kan harusnya kurung sama ngakoli itu kan. Nah, pada waktu itu beberapa orang diajak oleh Habib Al-Walid Terus mengadakan haul akbar, yaitu khulnya Imam Syafi'i. Ditradisikan setiap tahun ganti-ganti di masjid-masjid itu. Yang datang begitu banyak, luar biasa, sa kota Malang, bahkan sampai kabupaten, sakaresidenan Malang. Itu nang haul Imam Syafi'i. Pada waktu itu beliau fatwanya, nanti kalau ada anak kecil jangan dibentari. Kalau ada anak kecil itu bahkan kalau bisa segera diberi jajan, diberi makanan. Saya mikir itu biasanya kayaknya uang-uang liyo, ya lah cuma dibentai, disemeni, dikumpul ngalin, dikumpul diom itu kan, ganggu rame. Ini Habib Al-Walid itu melarang, jangan diberi jajan dulu. Langsung ngomong gini, kenapa saya katakan begitu? Anak kecil itu selama belum balik, dungane mandi, karena belum mekalah. Fitrahnya masih mengiringi kehidupannya, suci, punya kecerdasan spiritual. Lek ngantek muskil dungan mau sampai yang cecit celaka, mau celaka semingguan nanti itu. Ini kan coba rasional tidak zaman itu. Mamin mauludin ilayulatu alal fitrah. Tidak ada anak kecil yang dilahirkan kecuali dilahirkan dari badan fitrah. Ini penting. Biasanya kita ini lawan arek cilik bentaki, arek cilik di masjid gak oleh diseneni, jadi ramai. Kalau saya di kampung saya, di masjid saya, ngajiku enak. Lek lari cilik niku rame pantes. Sing gak pantes sing tuwek-tuwek rame iki lho gak pantes. Arek tuwek-tuwek nakal ya, arek cilik pantes dene penggaweane cilik soni rame. Oh babau. Ya jarno. Coba kalian cilik di sana ini, kalian nang masjid, kalian nang langgar. Tapi mereka kenal, mereka kenal langgar. Bisa disitu mati sopo sih ganti itu. Itu saya berkali kalau di Mergosono paling keras bantah orang-orang yang senengannya yang bantah yang lagi. Itu memang harus berpikir ke sana, berpikir ke depan. Ini jelas. Ketika kita melihat anak kecil, maka kita yakin kalau anak kecil ini lebih baik dari kita. Karena apa? Secara rasional, secara nalar, anak kecil gak kemaksiat menggusti Allah. Sedang apa-apaan hubungan balik maksiat. Jadi kalau duso-duso apa-apaan itu gak diragukan. Lihat anak kecil gak diduso, taruhlah maksiat, gak dianggap menggusti Allah. Karena belum kalap. Nah ini wa ingkana lantamun ono sopo wong iku kabiron wong tua. Lalu kita ketemu itu orang tua, bagaimana caranya? Kultang ucap sopo siro hada utawiki iku pot abada teman-teman wis nyembah sopo man Allah ing Gusti Allah kobli sadurunge ingsun. Kan jelas, lek kepethuk wong sing wis tuwa, wong iku wong tuwa, padha-padha duwe dosa. Tapi dhek iku tabungan amale luwih akeh timbang aku. Kan ngene. Tabungan amale sakeh. Umure kono banyak. Umure kono wis 80. Ini sekitar 40 atau 30. Sekalipun dia maksiat sama-sama pada waktu itu, tapi tetap saja orang itu ibadahnya luwih akeh timbangane awak-awakan. Apalagi kalau udah mulai kudu gak maksiat kan ya. Jelas lebih banyak. Ini kalau ketemu dengan orang yang lebih tua. Wa in kana lamun ana sapa wong iku aliman luwe alim, kul tang ucap sapa sira, hadza utawi iki ku akto. Wis maringi sapa hadza malam ablu main barang lah ablu kan ora sampai sapa ingsun. Artinya kalau orang yang ketemu dengan orang yang alim, wong iki wis mampu memberi segala-galanya kepada orang lain. Sementara saya itu tidak sampai ke sana. Ilmune akeh diajarno ngalor ngidul. Sementara saya itu belum bisa. Wa nala lan mekule sapa man main bareng lan anal. Kan ora mekule sapa itu. Dia sudah mendapatkan banyak hal, saya belum. Wa aliman lan ngapuri sapa wong maing barang jahil tu kan bodho sapa ingsun. Pokoknya lebih segala-galanya dia dari saya. Wa huwa hali utawi wong iku yang malu ngamal bi ilmihi kelawan ilmu iman. Iku lek kepada wong alim. Kalau ini kan gampang, rata-rata kecenderungan orang ketemu orang alim itu memang seneng kan gitu kan, kecuali wong alim sing dengki lan wong alim liyane bingung mesti kuasae tersaing mesti kesaingan. Orang-orang yang seperti itu sekalipun alim tetapi ilmunya imannya enggak alim, hatinya enggak alim. Karena apa? Sesungguhnya segala sesuatu itu yang datang kan dari Allah. Dengkinya orang, perbuatan apapun milik orang itu tidak akan berdampak apapun, tidak terpengaruh dengan takdir Tuhan. Tidak akan terpengaruh. Himmatur rijal la takhruqu aswarul abdar. Hikamnya kan gitu. Himmahnya seorang tokoh pun la takhruqu, tidak bisa membakar, tidak bisa menembus aswarul abdar, dinding-dinding takdir. Tidak bisa. Ono wong alim dengan mustajabah waya ga udan dan dindan. Siapa yang menundurkan hujan itu? Allah, bukan orang itu. Makanya heran kita sesungguhnya tidak heran kepada orang yang dungane mustajabah. Heran nang wong nang zat sing mustajabakan doanya ini kan. Yaitu Allah, macam kan gitu. Wa in kana lamun ana sapa wong iku jahilan bodho. Nek kepenak wong bodho, kultang ngucap sapa sira, ada utawi wong iki iku aso maksiat Allah ing Gusti Allah dijalin kelawan kebodhoane. Wa ana alai wa in saniku aso itu maksiat sapa itu duwe Gusti Allah biyen men kelawan iki nah, lebih parah coba. Lek kepenak wong bodho, ya kan bodho penak dengan Gusti Allah. Pemaksiat krono kok gak eru. Lah awake iki maksiat krono wis perlu ri opo? Dosane nyakake awak-awak ambek ngono kan ri. Ini tadi dalam konteks di hadapan Allah itu orang nomor satu, di hadapan orang lain kita tuh lebih merendahkan diri. Itu penting sekali gitu, cek gak dadi wong sing sombong. Wala adrilan orang-orang sapa ingsun bima kelawan apa yuktamu den pungkasi likedwe ingsun au utawa bima kelawan apa mim begini ini mim namanya mim istri ma istibamiyah. Cirinya adalah ketika dia masuk irjen, alifnya hilang. Jadi kalau ma, ada ma istibamia, ma nafi, ma mausula kan ya, itu kan kode bentuknya. Tetapi ketika dimasuk iba, kok kemudian alifnya hilang, yakin itu ma istibamia. Amma yatasa'alun, amma tentang apa yatasa'aluna mereka bertanya. Bima kelawan opo yuhtamu dan pungkasi ni kedua ingsun. Aku utawa bima kelawan opo yuhtamu dan pungkasi lahu kedua uang iku. Wa ingkana lalamun ono sepo uang iku kafir uang kafir. Mereka belum uang kafir. Mutang ucap sepo siro la adri ora perlu sepo ingsun asa menawa-menawa ayah selama wong iku mlebu Islam. Payung tamu moko den pungkasi lagu kuwi wong bi khairil amali kelan kebagusane amal. Wa asa lan menawa-menawa an akfuro yen to kufur sapa ingsun payung tamu moko den pungkasi kedue ingsun bi suwil amal kelawan eleki amal. Makanya gak boleh sombong sama sekali. Dalam situasi dan kondisi apapun yang namanya sombong tidak boleh. Kalau toh ada kata-kata menyombongi orang sombong itu pahala, itu dalam rangka pendidikan itu aja. Dalam rangka itu pendidikan tak aduban cek mendidik orang itu cek gak sombong meneh. Gak sombong meneh. Karena pengen loh. Tetapi intinya merendahkan diri merupakan suatu keharusan, kewajiban bagi seorang muslim. Tidak boleh merendahkan orang sama sekali. Wa kun lan dadiyo siro indan nasi ono ing sandinge menungso rojulan ing wong lanang minan nasi sange menungso. Maksudnya itu awakmu yo podo ming wong liya wong dadiyo wong sing kaya wong iku. Fa inna Allah pertama Gusti Allah iku yukriu geding sapa Allah benci sapa Allah an yaro yen to ningali sapa Allah abdahu ing kawulane mutamayyizan khali beda an ghairihi saking liyane kama kaya oleh dituturake fil hadis ing dalem hadis. Jadi kita itu walaupun bagaimanapun ya manusia akan bergaul dengan manusia. Kita itu masyarakat akan kembali kepada masyarakat. Kita sama dengan mereka. Kalau mereka itu umpama dijilid sakit, ya jun jilid wong. Kalau kita ini memang ketika enggak makan tuh lapar. Maka ketika kita punya mereka yang lapar itu ya kita bantu. Karena itu gitu. Menyadari diri kalau kita itu bagian dari mereka. Itulah sebabnya maka dikatakan di dalam Quran itu wa ma ana illa basarun mislukum, agar supaya mudah untuk komunikasi di dalam menata masyarakat itu. Bukan kemudian Rasulullah sama persis dengan manusia, enggak, tapi ada unsur-unsur lain yang memang dibidik oleh ayat itu. Wa kana lan sono sapa baduhun sebagian ulama iku yada'u dungo sopo baduhum biaga doa iklam kila doa Allahumma ja'alni soburon wa ja'alni syakuron wa ja'alni fi'aini sohiron wa fi'aini nasi kabiron. Allahumma ya Allah ija'al panjenengan tetusakemi ikingsun soburon ing wong kang sabar wa ja'alan panjenengan tetusakemi ikingsun syakuron ing wong kang syukur wa ja'alan panjang datusakeni ing ingsun fi aini ing dalam pandangan ingsun sohiron alim wa fi ayunin nasilan ing dalam pandangan yang menungso kabiron adun. Jadi ketika kita merendahkan diri itu tidak akan diremehkan oleh orang lain, justru akan dianggap sebagai orang yang hebat. Makanya bahasa saya orang yang terhormat itu siapa? Umpamanya gini, ada seorang A, kemudian B menghormat A. Karena apa? A dalam pandangan banyak orang ini orang yang terhormat. Maka dalam kaitan ketika B menghormat A, menurut saya orang yang terhormat itu bukan A tapi B. Karena apa? Jelas lisanul hal afsahum limanil min lisanil makol. Yang berbuat menghormat itu siapa? Kan B kan? Oleh karena perbuatan menghormat itu terhormat. Sedangkan orang yang dihormat itu belum tentu orang terhormat. Sekalipun dalam pandangan banyak orang itu terhormat, jangan-jangan itu menipu. Coba. Sekarang itu sudah banyak begitu-begitu. Dengan orang baik semua dikumpulkan jamaah, boleh dong-dongnya waktu ini waktu tersendiri untuk kepentingan, kan gitu kan? Entah kepentingan apa kan gitu. Ini jadi persoalan. Makanya orang yang terhormat itu adalah orang yang menghormat terhormat. Terus kak Kennedy, kalau orang yang dihormati itu mungkin terhormat, mungkin tidak. Tetapi ketika orang menghormat, siapapun yang dihormati pasti itu orang yang hormat. Sama dengan kemarin ketika saya mengatakan, ketika saya punya uang, kalau uang di tangan saya, maka uang itu belum tentu milik saya. Mungkin nanti hilang, mungkin dicopet uang. Tetapi kalau sudah saya sedekahkan, itu jelas bagian saya dan benar Allah itu. Enggak ono sing sowo ndak njogo itu enggak bisa. Dengan kekuatan apapun tidak akan bisa. Yaumatu blasarofin famalau min quwatin wala nasir. Ketika rahasia disingkap oleh Allah, famalau min quwatin tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Semuanya pas bandrol sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Makanya orang itu berbuat jahat tidak akan bisa melarikan diri dari kejahatannya sendiri. Orang berbuat bohong tidak akan bisa lari dari kebohongannya sendiri. Orang berbuat keras pada orang lain tidak akan bisa sembunyi dari kekerasannya sendiri. Semuanya akan menemui orang yang melakukan. Makanya kalau ada orang jelek, gak perlu dijelek-jelekan, akan jelek-jelek sendiri. Iya, kadang kalau ada orang keren gak usah dibunuh, gak usah dimatikan, akad ini mati nanti diwilung, jarno. Biar aja orang seperti itu, kan itu. Gak perlu serahkan kepada Allah, kan gitu. Oke. Wal makola tulang utai makola asaniatu wal isruna kang kaping roniku iku kilat dan ngendikake auha mene wahyu sopo Allah Gusti Allah Ta'ala kalimulur sopo Allah ila uzairin nabi mari uzair nabi alaih salam fakola mongko ngendiko sopo azza wa jalla ya uzairu hei uzair iza adnabta lamun gawe dosa sapa sira lamun nglakoni dosa sapa sira zamban ing dosa suwiji sagiran kang cilik fala tandur mongko aja ningali sira ila suhrihi maring cilike dosa ae tegese zalika dzambi maring iku lak dosa wandu ningali sira ila man maring sapa adnabta kang wis gawe dosa sapa sira lalu kedhiman. Ah, tak diwiti kok ngamuk gitu. Jangan itu, bukan diwiti itu. Bukan itu, tapi penyesalan orang itu yang akan terbawa sampai besok ke akhirat. Kita kan ngeremehkan. Apa meneh wong jahil. Wong jahil kan gaya ana duwe yang dulu itu saya punya teman dulu, numpak kali pun. Di rumahnya itu di tepi jalan. Enggak boleh tolong. Di rumahnya itu kayak bolongan, di tralis itu lorok ngliwat itu bum, wingi tangi. Ki jowo setengah mati. Luar biasa. Itu lorok memang enggak loro, paling-paling sakit, kaget gitu. Tetapi penyesalan dia itu tidak akan hilang. Begitu saja, tidak menguap begitu saja, besok akan ketemu semuanya. Makanya kalau kita berbuat jelek kepada orang lain, jangan melihat kejelekannya, tapi lihat orang itu satu saat ketika dikatakan yauma apa di surat Yasin itu boyakimu al yauma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu bi ma kanu yaqulun katilapu al yauma nakhdimu ala afwahihim, pada suatu hari mulut ini dikunci oleh Allah. Al yauma nakhdimu ala afwahihim wa yatakallam al yauma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangannya yang berbicara, kakinya bersaksi. Mau apa coba? Tidak akan bisa kita bersembunyi. Makanya minta maaf kepada orang lain itu penting. Iya, penting sekali. Saya itu kumpul dengan preman kan banyak kan, teman-teman saya juga preman kan, dulu saya itu hidup di tengah preman kan. Daerah saya kan daerah preman, rumah saya ini preman. Muka belakang kanan kiri gini minum homer di rumah saya itu. Teman saya preman-preman. Ketika saya suatu saat, saya kan setiap apa ini tradisi ya, setiap mari kumpul-kumpul pulang, ya sebenarnya setiap ini ternyata itu dibahas. Suatu saat dibahas tapi dengan saya. Sampai itu bener kok mbak, kok lho pak, sampai itu sopo mbak aku, kok balik-balik itu sepuro aku gitu. Sama gak tau dosa, gak tau salah ambil aku ya. Benar-benar jagungan murid ya sepuro. Namanya dengan tradisi yang seperti itu mereka itu berpikir. Karena dulu itu saya punya semacam jamaah ya di Bergosong itu. Saking keping ini teman-teman itu menjadi orang baik. Kita mengadakan pengajian satu bulan sekali. Itu kita gabung antara NU Muhammadiyah. Tapi yang datang itu bukan golongan santri, bukan. Ya santri itu 1-2 saja. Jadi lagi pengajian itu yang mabuk. Mabuk pengajian ini. Tapi pinter mereka itu, pinternya. Kalau pengajian didatangkan di masjid, gak berani masuk. Di masjid karena ini. Di dobor masjid itu banyak sekali orang. Ya memang daerah-daerah begitu mau apa? Ya lo ngaji di pesantren luhur, kamu itu siap ngaji enak, tuturannya. Di kandangnya mocok kitab ya seneng sambil lo gitu. Lain di kampung mau saya mumet-mumet ini, di depan itu kok ngarep balik nang duri, di tegak konon balik nyisi, ya kita gitu, tuh, makanya berjuang itu lebih berat daripada ngajak ngaji begini itu, seperti itu. Jadi mereka itu saya pernah mengalami seperti itu. Sehingga orang-orang yang demikian ini merasa hilang sesungguhnya dengan tradisi-tradisi kita. Jangan kemudian malah kita itu meremehkan mereka, apalagi kalau sampai berbuat jelek kepada mereka. Bang, suatu saat ya, ketika mereka sudah sadar, itu kita tanya. Tadi ya saya itu tanya sih, Mas, ketika si awal-awal IPIM ini namanya IPIM, Ikatan Pemuda Islam Mergosono. Bang, pada waktu itu apa? Karena pada waktu itu kan musim-musim politik, saya masih ingat musim-musim politik membuat organisasi massa IPIM itu tidak diperkenankan oleh lurahnya, nggak mau lurahnya. Akhirnya apa? Kita saking semangat-semangat berjuang mendatangkan DPR. Orang DPR kita undang untuk ceramah, kita informasikan kalau kita itu dihalangi lurahnya. Tidak lama kemudian lurah itu pindah sampai sejauh itu. Hanya daerahnya, daerah ruwet harus berani begitu, daerah ruwet. Nah, ketika sudah mereka sudah tobat, menyatakan begini, aku biar campur sampai panas kabeh, artinya serba salah. Tapi memang butuh, mereka butuh kita dekat. Sedangkan kita rata-rata kan nggak mau mendekati kan, nggak mendekati. Makanya suatu saat memang harus berhitung, artinya itu berhitung itu spekulasinya harus tinggi. Kita mendekati mereka dalam rangka mengajak mereka. Kalau kita sendiri posisinya nggak kuat, jangan dekat-dekat, takut, begitu kan? atau itu. Sampai nanti ketika pulang ke rumah kan mesti harus melakukan seperti itu. Pasti itu. Apalagi untuk yang wanita semakin berat. Kalau gak pintar-pintar teman-teman ngaji ini ya rugi. Semakin berat itu. Kemarin kan saya katakan, di kota Malang ini mubaligho itu hampir tidak kita dengar. Coba saya mendengar siapa mubaligho di kota Malang. Tidak dengar. Artinya apa? Peluang untuk yang santriwati pinter, oh, dimanfaatkan banyak orang itu kalau pinter ceramah. Ya karena yang ceramah sekarang ini memang sudah tidak ada. Mau tidak mau ya kita berani tidak menawarkan diri. Dengan catatan, yang ngaji ini yang pintar kan, yang temenanam. Kita lanjutkan. Wa idza asobaka lan lamun nimpa sira apa khairun kebagusan yasirun kang setitik falatan duru mongko aja ningali sapa sira ila suhri manut setitike kebagusan ae dalikal khairi tegese kebagusan iku sekalipun kita melakukan kebagusan sekecil apapun jangan kita itu kemudian sombong kita melakukan kebagusan itu. Kita melakukan kebagusan itu bukan kehendak kita. Itu karena kita diberi pertolongan oleh Allah. Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, wa in kuntum fil ibadah famuqtadul hari alaikum suhudu minnati. Kalau kamu sedang melakukan kebaikan, maka perlu maka hal yang paling penting kamu perhatikan adalah suhudu minnati, menyaksikan bahwa kita melakukan kebaikan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Lek gadi turung mengikuti Allah orang bakal miso. Makanya jangan sombong. Di samping itu karena kita jadi turung mengikuti Allah dikei kebaikan dari Allah, maka orang yang cerdas diberi kemanfaatan, diberi sesuatu yang berharga, mesti harus senang, mesti harus merapat, dan itu kan. Kalau coba, kalau sampean diberi orang, umumnya untuk santri, dikei serban, sehingga kayak itu kiai segini. Wah, kira-kira serban itu di rumah, rusuh dicek yang dibuat di story call, itu yang sampai kalau ojo sampai ngelipat, ojo sampai rusak. Wah, gak halus. Karena apa? Iki kenang-kenangan iki kiai gue, kenang-kenangan iki guru gue. Diberi kebaikan oleh bumi, otomatis dia itu merawat. Kita ini banyak diberi kenang-kenangan oleh Allah Ta'ala, gak ngerekan belas. Apa? Pemberian perilaku yang baik. Kita bisa melakukan sholat berjamaah, kita bisa melakukan sholat, kita bisa melakukan ngaji, kita bisa melakukan puasa, mestinya itu kita rawat. Kita seneng, kita rawat, kita gayeng. Dengar tegus di Allah, kan gitu maksudnya kan gitu kan. Tapi kenyataan nih, wiritan ku lancing, mari salawat pelencing ngilang nih, sekarang wiritan belas. Berarti yuk gak GR nih di Allah gitu. Ini penyadaran diri itu penting ternyata. Wa ira asobaka lan lamun nimpasiro opo baliyatun ujian falatasku moko ojo madungno sopo sironi ingsun ila holki maring makhluk ingsun. Lek dikei ujian ojo seneng wadul nang wong. Lek dikei kesulitan ojo seneng wadul nang menungso. Katanya orang Arab ada di forma Latin minta perlindungan kepada orang yang lemah, yo podo lemahi. Mestinya minta perlindungan kepada yang kuat. Siapa yang kuat? Ya Allah. Lekak di duit yang menteng-teng kerja jabruk dan gusti Allah. Kita dalam keadaan miskin wadul nang tonggone gak kira dikei, bahkan gak mungkin saja gak dikasihani. umpama seakan ini, seakan itu lagi was melas. Enggak gini ya, dia lagi seakan ini menurut dia ini enggak kayak duit kan. Saya lumayan. Lagi was seakan itu, itu udah gini kayak ini, tambah melas. Tambah kan organi. Maka di dalam kitab apa yang kita kaji itu, itu kan ada syair di belakang itu. Idza asabatka al-khassasa fatajammal. Kalau kamu itu ditimpa paceklik, ditimpa krisis, fatajammal, berhias, maca. Cekak diremen opo? Soperu. Maca ganteng, maca ayu, nyewetil. Sopo ngerti lek ada duit? Kagak sing ngerti. Kayak gitu kan. Katakan kan diremehkan orang. Coba lek sampean lungsur. Pakaian yang gelembus koyo kaliren. Rambut daul-daul, wis gak direken wong. Wis lemah semakin lemah gitu kan. Maka idza asabaka al-khassasa fatajammal. Kalau kamu itu ditimpa kesulitan, fatajammal maca. Lek lanang sing ganteng lek itu sing ayu, sing necis sombong-sombong diri gak apa-apa. Toh di hadapan Allah kita nomor satu kan gitu kan. Nah itu tuh mesti harus kita lakukan seperti itu. Kamala asku koyo oleh ora wadul sapa ingsun madulake sapa ingsun ka ing sira ila malaikati mari malaikat ingsun ida so ida nalikane munggah ilaiya mari ingsun apa masawika kesalahan-kesalahan sira aibu yubika tegesin cacat-cacat sira. Jadi ketika kita punya kesalahan banyak, kita punya kelemahan banyak, Allah itu tidak pernah bercerita kepada para malaikatnya, dirahasiakan oleh Allah semuanya. Kok kita ketika apa itu ditimpa oleh Allah, ditimpakan ujian oleh Allah, kok dicinta mengalor gitu? Padahal ketika Allah itu menimpakan ujian kepada hambanya, itu pertanda itu kecintaan Allah. Makanya ada hadis innallaha idza ahabba abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbaru. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, maka Allah itu menguji dia. Kalau dia itu diuji oleh Allah, maka Allah berkenan sabbaru, memberikan dia kesabaran. Lah kesabaran di sini otomatis seperti ini. Ojo seneng wadul. Itu cekak diremen wong. Kita memang merendahkan diri tapi bukan rendah. Cekak diremen wong. Tadi kan kita disuruh merendahkan diri kan. Itu tapi bukan dimaksudkan merendah, kita bukan. Karena kita di hadapan Allah masih nomor satu. Kita di hadapan Allah nomor satu, di hadapan manusia merendahkan diri. Bukan jadi rendah, bukan. Oleh karena itu dalam situasi kita terpepet, terjepit dengan kehidupan, ya fata jamal, kita berhias diri. Wis pokoknya meteges ngono wis. Oh kok hebat-hebat ngono. Enggak apa-apa. Karena itu penting. Disitulah maka kehormatan kita itu terjaga. Ada kata-katanya ulama itu junusukum yukrimukum qobal, bukan itu. Siabukum yukrimukum qobal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Performanmu ya, performanmu itu memuliakan kamu sebelum kamu itu duduk. Penampilanmu itu akan memberikan kemuliaan kamu sebelum kamu itu punya posisi. Wa ilmukum dan ilmu itu yukrimukum memuliakan kamu setelah kamu duduk. Makanya kita penting pakaian bios koyok kiai gak popo hebat. Kita dihormati orang. Setelah itu tunjukkan kalau kita betul-betul punya kemampuan. Karena apa? Istilah no profile itu sekarang sudah gak ngejamane. Ngomong kok no profile ya gak diperhitungkan orang. Memang ada ajaran-ajaran sufi yang seperti itu. Itu tapi sifatnya sementara. Ada ajaran sufi itu yang kita pakaiannya sebagian sing rotok elek-elek daul-daul. Kan ya, daul-daul kemudian bila perlu jualan jajan. Iya betul ada ajaran sufi, ya, saya punya kitabnya. Tetapi itu ada kronologisnya. Itu dalam rangka pencucian otak agar supaya tidak sombong. Di kitab itu dijelaskan kalau ada anak-anak raja itu masuk dunia sufi, itu suruh pakaian yang jelek, suruh pakaian yang combang-camping tapi tetap menutup aurat, suruh jualan jajan di pasar, suruh begitu. Untuk apa? Ngedulno pikiran cek, pikiran kesombongan karena setiap hari bergelimangan harta benda itu biar hilang. Kalau itu masih tetap ada, sombong tetap ada, hatinya seperti tadi itu tetap jelek. Kalau hatinya jelek, semakin sekalipun pakaiannya baik, ya tetap saja itu jelek intinya lagi tadi. Nah, itu jangan ditiru kemudian itu nyufi pakaiannya oleh meneng koyo luwi, luwi temenan kapok. Sehingga usah sekarang itu tampil dulu yang bagus. Tapi saya kadang-kadang kan gini, santri itu ya, kalau santri ini kan santri-santri mahasiswa biasa keren-keren lah gambarnya, keren-keren. Ini santri kalau bukan mahasiswa, potongannya kayak potongan malas loh rotonya. Kadang-kadang sedih aja. Ini potongan masa pakaiannya ini kayak potongan kayak malas, aku nggak jago yang ngunung. Jadi santri sih keren gitu, wah yang udah siang ya udah siang, nggak popo. Saya nggak diremin omong. Lah kadang-kadang enggak sandalan japit, sarungan sak tepaki mlebu nang plaza. Ya kita pesen udon ya, iku nyoba ilmu pertama. Jadi yang namanya annasu ibnu waqti, menungso itu anak waktunya. Artinya kita itu harus hidup pada zamannya. Kalau zaman sekarang ini seperti begini, ya kita harus seperti begini, menyesuaikan gini. Ojo dumane santri terus pakaian satpam kuplek-kuplek putih, bayangkan, bisa membayangkan kalian. Ada di Kota Malang kata sebutkan, ada madrasah, ono satpami, ya pakaian satpam, tapi kuplekan putih, kan ini gak keimbang gitu. Mestinya anak satpam ya pakaian-pakaian satpam kan gitu kan. Mestinya gitu. Kok satpam kok pakai kuplek-kuplek putih, pakaian korpri kuplek-kuplek kaji. Mestinya kalau lek pakaian korpri kuplek-kuplek hitam ini kan cocok ya. Ya memang setelan nih. Makanya saya ingat almarhum Sidi Dahlan itu di pengajiannya itu mengambil hikmah benar saya ketika di mana di masjid Sabilillah itu pernah ada penggabungan ini terbangan dicampur di gendingan itu marah-marah dia pada waktu dia beliau sakit. Tetapi sekalipun beliau sakit ngajinya kan tetap diantar dia di beliau menyatakan umumnya kesetiaan ini itu aja diroba-roba oleh gending itu gendingan itu setiaan ini yang kendang. Nek terbangan setelane wis selawat, iki setelane. Ojo gong digabung wi. Terbang, jadi gak enak. Barang lek elek padha eleke disetel. Ya tadi diapi. Karena setelane, contohnya nopo ini yang saya menarik terakhir ini. Contohnya, coba ono barang sing rasane lho gak enak kabeh, tapi digabung dadi siji jarene kuwi ya enak. Njeng main. Kan gampang kan jadi. Soro, ketir, baku, petir luar biasa, gambir romo mana, digabung dan di sini tiga nyusur jadi ini mau besok kan dunyurunya no saking nikmati gak gelung ngelpel lah yang nang. Padahal perlu gaya tapi setel gitu, setel cocok gandengan nih. Coba mau soto digandeng keluar kira kurang bener ya opo coba, gak iso. Nah, ini saya dapatkan ilmu benar itu di Gus Siti Dahlan almarhum itu. Cerdas orang itu pada waktu ada lelah itu. Memang kita enggak bisa menggabung sesuatu yang enggak cocok, itu enggak bisa. Harus kita cocokkan yang secocok-cocoknya. Oleh karenanya kita tuh harus menyesuaikan diri. Jadi orang itu harus menyesuaikan diri. Oleh zaman sekarang ini memang kenyataannya pakaian bagus coro wong lanang kuyo celonoan, kemudian kalau dasi dianggap bagus pakai dasi nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa, santri cek iso sembarang, yang penting etika atau norma-norma agama tetap tercover. Jangan kemudian mode kemudian tidak tercover. Mode baik, silakan, antum alamu umur duniamu, pakaian modelnya apa silakan. Orang wanita pakai model pakaian silakan, tetapi yang namanya kewajiban untuk aurat tetap harus ada, kan, kan. Harus dijaga. Orang laki-laki juga biasa juga itu dijaga. Kita fanbackan, silakan fanbackan, nggak apa-apa. Tapi celananya jangan yang muafer di duri dengkul itu jangan. Itu kan nano kesalahan, memang kesalahan didi, kurang didi. Silakan kan, baiknya nggak apa-apa, pakai training, pakai apa, silakan nggak apa-apa. Jangan kadut arus. Itu namanya kita memang hidup pada zamannya. Silakan nggak apa-apa, tapi etika-etika agama, norma-norma agama tetap kita pegang erat. Itu yang kita pegang erat. Jangan kita karena satu dan lain hal. Moso istri undang ceramah, melaku-melaku pakai celana pendek, saru rasanya. Ada, cuman gak, saya gak akan cerita karena ini aib orang ada. Sudah ceramah kemudian gak jilbaban keluar, itu ya repot jadinya, itu repot. Nah, maka untuk mensikapi bahwa manusia itu anak zamannya, anak waktunya, sesuai dengan zaman, tetapi yang namanya etika Islamiyahnya tetap kita pertahankan. Qala al-Imam Ibnu Uyainah wa Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا كاشف الكرب ويا مجيب كل دعوة ويا رب الكثير ويا سميع كل نجوى ويا خالق كل بلوى ويا منسى كل رحم ويا شافي كل غريب لا إله إلا أنت سبحانك إنا ظالمين أنت قدر بقلوبنا من بطحتها لا يكون لنا شغلنا من صلاتا وإن بدي على لنا من أمرنا فرج ما خلي أن رفنا رمين اللهم علينا من دينا ولكن ما نسينا ورجعنا لقنا ومن أسباب اللهم يسير جميع أمورنا مهرخا بقلوبنا وخصي مقاصدنا ونجي من دخان اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وجها من أهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Allah. wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.